dapat kini aku bersuara mendengarkanmu. Di saat kau ucapkan kata melepaskan semua rasa di dalam ikatan cinta bersama. Cintaku kini kau ada.